Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwan dan akhwat, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita masih tentang kenikmatan surga, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa yunadi munadin, ada yang berseru kepada para penghuni surga di surga kelak. Kata penyeru tersebut, innalakum antafihu fala tasqamu abada, semuanya kalian akan senantiasa sehat dan kalian tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Wa innalakum antashifu fala tahrumu abada, dan kalian akan senantiasa dalam kondisi muda dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Oleh karenanya para penghuni surga akan dijadikan umur mereka 33 tahun, senantiasa dalam kondisi muda, ya. Mulai dalam hadis tertera ada seorang wanita tua, ya, bertanya minta agar didoakan supaya masuk surga. Kata Rasulullah SAW, innal jannata la yadkhuluha ajuz. Kata Nabi SAW, sungguhnya surga itu akan tidak akan dimasuki oleh wanita tua. Maka wanita ini pun sedih. Ternyata Nabi jelaskan bahwasanya yang tua pun kalau masuk surga akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, kata penyeru tadi dalam hadisnya, wa innalakum an tahyau fala tamutu abada, kalian akan hidup selamanya dan tidak akan mati. Wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abada, kalian akan senantiasa senang dan tidak akan pernah sulit selama-lamanya. Ini adalah kondisi di surga. Apa yang mereka inginkan pasti dikabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Di surga apa yang kalian hasratkan, kita hasratkan, dikabulkan oleh Allah. Dan apa yang kalian minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kesedihan. Senantiasa muda, senantiasa sehat, tidak pernah sakit sama sekali. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kedongkolan, tidak ada pembicaraan yang menyakitkan hati, tidak ada. Ya. Semuanya isinya kesenangan. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Inna rajulan min ahli jannati yasta'dhinu rabbahu, ista'dhana rabbahu fi zara." Ada seorang lelaki penghuni surga minta izin kepada Allah di surga kelak supaya bercocok tanam. Ini orang minta bercocok tanam di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, alasta fi masyita? Bukankah kau minta apa saja dikabulkan? Ngapain minta bercocok tanam?" Dia bilang, "Bala ya Rabb, saya tahu saya minta apa saja dikabulkan ya Allah, tetapi saya ingin bercocok apa? Tanam." Mungkin dia ingin nostalgia, mungkin dulu petani. Mungkin orang Sidoarjo, kita enggak tahu. Tanya dulu petani bercocok tanam ingin nostalgia di surga. Padahal kata Allah minta apa saja dikabulkan. Akhirnya Allah kabulkan, kan Allah bilang, Allah dalam bilang dalam Al-Quran, minta apa saja dia apa dikabulkan. Sekarang saya ingin bercocok tanam, Allah kabulkan. Akhirnya dia pun mengambil benih, dia pun taruh di tanah surga. Kata Nabi SAW, fabadara tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastifaduhu ka'annahu kamsalil jibal. Kata Nabi SAW, maka begitu dia letakkan benihnya, sebelum dia berkedip, langsung tumbuh, langsung panen, langsung setinggi gunung. Karena tidak ada sedih-sedih. Kalau di dunia kita tanam pohon, nunggu takut hama, kemudian nungguin lama. Di surga enggak ada begitu. Begitu tanam langsung tumbuh. Langsung apa? Karena di surga tidak ada kesedihan, tidak ada penungguan, ya. Mau minum saja enggak perlu kita jalan tindis dispenser, enggak perlu. Sudah ada pelayan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abarik wa ka'sin min ma'in." Akan berputar sekeliling mereka pelayan-pelayan. Allah ciptakan pelayan-pelayan pemuda-muda untuk bawa minuman tinggal dituangkan. Tidak ada yang susah di surga. Kemudian setiap penghuni surga akan dijadikan tinggi seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Tinggi Nabi Adam 60 hasta, sekitar 33 meter, sekitar 30 apa? Meter. Jadi antum-antum nanti akan tinggi. Yang pendek-pendek jangan bersedih, ya. Kalau masuk surga tingginya 30 meter. Ini di surga tidak ada kesedihan sama sekali, tidak khawatiran minta apa saja dikabulkan. Sampai ada yang bertanya sama saya, "Ustaz, kalau saya mau main bola di surga bisa atau tidak?" Saya bilang, kalau kau minta main bola pasti dikabulkan. Karena Allah persyaratkan minta apa saja dikabulkan. Masalahnya, sempat enggak mau main bola sana, banyak bidadari. Terus yang mau diajak main bola siapa? Main bola sendiri enggak usah main sama bidadari. Tapi intinya kalau pingin, Allah akan apa? Kabulkan. Nah, ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang meraih surga itulah yang meraih kemenangan yang hakiki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushraqumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian melihat orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat, kaum mukminin kaum mukminat, keluar cahaya mereka di bagian depan mereka, bagian belakang mereka, ya. Dan dikatakan kepada mereka, bergembira kalian dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata Allah, dzalika huwal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang besar. Dalam ayat yang lain kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu adalah kemenangan yang besar. Kemenangan yang hakiki. Jadi kemenangan hakiki adalah kita masuk dalam surga. Adapun kegagalan yang hakiki, percuma seorang berhasil di dunia, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki rumah yang mewah, memiliki istana, tapi dia gagal di akhirat, masuk neraka jahannam. Masuk neraka jahannam. Kata Allah, "Dzalikal huwal khusranul mubin." Itu adalah kerugian yang sangat nyata. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah semuanya orang-orang yang merugi adalah yang rugi di akhirat kelak. Merugikan diri mereka, merugikan keluarga mereka. Dia masuk neraka jahanam. Kata Allah, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Maka percuma saya katakan tadi seorang memiliki harta, memiliki kekayaan, tapi ternyata di akhirat dia masuk neraka jahanam. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang neraka jahanam. Kata Allah, fa anzartukum naran talazza. Aku ingatkan kepada kalian tentang neraka yang apinya menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang masuk dalam neraka jahanam kecuali orang yang sengsara, kecuali orang yang celaka. Jadi neraka jahanam apinya sangat panas. Dalam hadis disebutkan bahwasanya panas api neraka jahanam 70 kali lipat dari panas dunia. Bagaimana tidak panas sementara bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Kata Allah, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa iddatil kafirin." Takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Ya 'alaiha malaikatun ghilazun syidad." Kata Allah, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang dalam neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang kuat. Ini neraka jahanam. Oleh karenanya, neraka jahanam kalau sudah membakar, bukan cuma bagian luar baru kemudian bagian dalam seperti api dunia. Api dunia kalau bakar, kita bakar sesuatu, yang pertama terbakar bagian luar, lama-lama bagian dalam baru kebakar. Api neraka tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah." Api Allah yang dinyalakan itu api neraka jahanam. Allati tattali'u 'alal afidah, yang langsung menembus hati-hati manusia. Jadi begitu bakar langsung dia menembus luar dalam. Tidak bakar luar dulu baru ke dalam, tidak, tapi langsung menembus apa? Luar dalam, ya. Ahata bihim suradiquha. Kata Allah bahwasanya neraka jahanam apinya meliputi mereka seluruh dari segala arah, ada api, bagian luar, bagian dalam, semua terliputi dengan apa? Api. Sementara mereka terbakar, la yamutu fiha wa la yahya. Kata Allah, mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Ya, setengah antara hidup dan mati. Dibilang mati tidak, dibilang hidup juga tidak. Ini nasib orang-orang yang dipanggang di neraka jahanam, waliyadzubillah. Kemudian mereka kehausan, mereka kelaparan. Sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, kenapa? Karena mereka kelaparan, kehausan, begitu lama mereka menanti di padang mahsyar di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil, ya, yang kata Allah hari tersebut fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Satu hari seperti 50 ribu tahun. Penungguan yang sangat lama membuat mereka ini penghuni neraka jahanam kelaparan dan kehausan. Sehingga mereka minta makan. Yang menyedihkan lagi di antara siksaan yang Allah berikan kepada siksaan batin mereka, bukan cuma fisik mereka yang tersiksa, batin mereka juga tersiksa. Allah menjadikan mereka melihat orang-orang penghuni surga bernikmat-nikmat. Makanya terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka jahanam. Di antaranya penghuni neraka melihat penghuni surga makan dan minum sementara mereka tersiksa kehausan kelaparan. Maka Allah berfirman, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Maka orang-orang penghuni neraka berseru, mereka berteriak minta kepada penghuni surga, "Berikanlah kepada kami sebagian air kalian, sebagian minuman kalian, sebagian makanan kalian." Qalu inna Allah haramahum 'alal kafirin. Maka penghuni surga mengatakan ini diharamkan bagi orang-orang kafir. Tidak dikasih. Akhirnya apa yang mereka makan? Kata Allah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak makan kecuali dhari'. Dhari' itu adalah nama sejenis buah di jazirah Arab yang berduri, yang kalau dimakan oleh unta maka unta tersebut akan keracunan, kurus dan sakit. Itu jadi makanan dhari'nya dunia tidak sama dengan dhari' di neraka jahanam. Itu dimakan oleh para penghuni neraka jahanam, makan-makan berduri. Hingga sebagian makanan tersebut tersangkut di kerongkongan mereka. Kata Allah, "Wa ta'aman dzabussatin wa adzaban alima." Makanan yang nyantol di kerongkongannya. Antum bayangin kalau antum makan tulang kecantol kan enggak enak. Ini duri kecantol di leher mereka. Waliyadzubillah, merobek leher mereka. Sebenarnya tidak bisa masuk, kesakitan. Kata Allah, "Wa ta'aman dzabussah." Makanan yang cantol di kerongkongan mereka. Di antara makanan mereka adalah zakum. La'akiluna min syajari min zakum, famali'una minha al-butun. Kata Allah bahwasanya mereka para penghuni neraka jahanam akan makan dari buah zakum. Kemudian buah zakum tersebut akan memenuhi perut mereka. Apa itu zakum? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan min az-zakum qatarat 'ala ahli dunya la afsadat 'alaihim ma'ayashahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada satu tetes dari buah zakum, getahnya buah zakum jatuh di atas muka bumi ini, maka akan merusak kehidupan penghuni bumi. Kenapa? Sangat bau. Seandainya anda tinggal di suatu tempat, di suatu ruangan, situ fasilitas semuanya ada, ber-AC, semuanya dikasih parfum, tapi di situ ada bangkai anjing, ada bangkai tikus, ada bangkai babi, kan tidak enak hidup. Kenapa? Bau yang sangat tidak enak. Demikianlah, satu tetes zakum saja kalau turun di dunia, bikin bau yang tidak enak bagi penghuni bumi. Bagaimana lagi kalau zakum tersebut dimakan oleh penghuni neraka jahanam? Itu makanan mereka. Setelah mereka makan, mereka kehausan. Mereka kehausan, minta minum. Allah kasih nanah. Untuk jadi minuman apa? Mereka. Allah kasih air panas buat mereka. Mereka tahu itu panas, namun mereka harus minum. Ibarat seorang yang kecanduan morfinis, dia harus membelah apa namanya, merobek-robek tangannya untuk bisa menghisap darah. Itu sakit, tapi harus dia lakukan. Kenapa? Dia kecanduan, harus ada morfin yang masuk dalam tubuhnya. Maka dia minta air. Allah kasih air panas. Mereka minum, padahal air sangat panas. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wasukuma'an hamiman, faqatta'a am'a'ahum." Maka mereka diberi minum dengan minuman yang sangat panas dan mencabik-cabik isi perut mereka. Demikianlah mereka terbakar, makanannya demikian, minumannya demikian. Mereka tidak puasa. Saking begitu parahnya siksaan yang mereka rasakan, mereka kehilangan akal sehat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yawaddul mujrimu." "Yawaddul mujrimu yauma idzin." Gimana ayatnya? "Yawaddul mujrimu." Gimana ayatnya? "Yauma idzin bibani min adzabi yauma idzin." Dibani ya, bahwasanya pada hari tersebut orang mujrim ingin iftida, ingin menebus dirinya, ya, min adzabi yaumi idzin bibani, dia ingin menebus dirinya dengan anak-anaknya. Ya. Orang di dunia dia rela mati untuk bela anak-anaknya, di akhirat tidak. Lau iwadul mujrimu lau yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Sebaliknya orang penghuni neraka jahanam dia berangan-angan agar yang penting anak-anaknya masuk neraka enggak apa-apa, yang penting dia selamat. Wa sahibatihi wa akhih, dia beringinkan istrinya masuk neraka, saudaranya masuk neraka, yang penting dia selamat. Wa fasilatihi lati tu'wi, bahkan kabilahnya, sukunya yang selama ini bela dia, dia ingin enggak apa-apa suku saya seluruhnya masuk neraka, yang penting saya selamat. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dan dia ingin bahkan seluruh manusia di bumi ini masuk neraka, yang penting dia selamat. Dia pikir gimana cara dia selamat meskipun merubankan anaknya, istrinya, keluarganya, manusia di muka bumi, enggak jadi masalah bagi dia, yang penting dia selamat. Kata Allah, "Kalla, tidak bisa. Innaha lazha, sungguhnya api neraka adalah api yang menyala-nyala." Tidak selamat. Tidak bisa. Akhirnya mereka minta mati. Mereka minta mati. "Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Kata mereka, "Ya Malik, malaikat Malik, mintalah kepada Rabbmu agar kami dimatikan." Apa jawaban malaikat Malik? "Innakum makithun." Kalian tidak bisa mati. Akan terus selama-lamanya di neraka jahanam. Mereka minta mati, tidak dikasih mati. Tatkala mereka putus asa tidak bisa mati, mereka minta untuk dikurangi. Wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab. Berkatalah para penghuni neraka kepada penjaga neraka jahannam, mintakan kepada Rabbmu agar mengurangi siksaan kami meskipun hanya sehari. Karena mereka tahu tidak mungkin mati, mereka minta dikurangi. Namun apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fadhuku falan nazidakum illa 'adzab. Rasakanlah siksaan tersebut dan kami tidak akan tambah kecuali semakin siksaan. Dan ini kata sebagian ulama, ini ayat yang paling ditakutkan oleh orang-orang neraka jahanam. Kenapa? Setiap hari ditambah siksaannya. Mereka minta dikurangi malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah nasib dari orang-orang neraka jahannam. Tatkala mereka tahu tidak bakalan dikurangi, yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdha 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur." Dan demikianlah orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahannam, mereka tidak akan mati dan mereka tidak akan dikurangi azab mereka sama sekali. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha, "Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal." Mereka berteriak-teriak kesakitan dalam neraka jahannam. Mereka menyesal. Hanya ada teriakan dan penyesalan. Kata mereka, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami agar kami bisa beramal soleh." Tidak ada kesempatan lagi. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Dan orang-orang kafir, mereka akan kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya. Selama-lamanya. Bagaimana selama-lamanya? Kalau antum ingin bayangkan selama-lamanya, anggaplah antum sedang berada di suatu padang Sahara yang sangat luas, yang isinya entah berapa triliun-triliun apa butir-butiran pasir, banyak sekali. Nah, antum ingin tahu berapa lama di akhirat antum duduk di padang pasir tersebut, antum hitung berapa jumlah butir apa pasir di sana. Setiap satu butir mewakili 1000 tahun. Antum ambil satu buah, tunggu 1000 tahun, ambil lagi berikutnya, ambil lagi satu butir lagi, terus itu sampai selesai, baru habis apa? Baru habis hari akhirat. Dan ternyata hari akhirat tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Khuludun la mauta fihi, khuludun la mauta fihi, kata Nabi SAW, yaitu kekekalan, tidak ada kematian di dalamnya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, kita hidup ya di dunia ini adalah ujian, kita pasti diuji ya. Maka Allah berkata, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang menahan hawa nafsunya, takut kepada Rabb-nya, maka tempat kembalinya adalah surga. Wa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang berlaku berlebih-lebihan dan mendahulukan kenikmatan dunia, kehidupan dunia, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bisyahwat." Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Antum kalau ingin masuk surga harus melewati perkara-perkara yang dibenci baru bisa masuk surga. Wa huffatil jannah bisyahwat wa huffatil nar bisyahwat. Neraka diliputi, dipagari dengan perkara-perkara yang senang, menyenangkan syahwat. Kalau ingin masuk neraka pasti lewat perkara-perkara yang menyenangkan. Oleh karenanya banyak perkara-perkara yang memang indah, menyenangkan, tapi diharamkan oleh syariat. Seperti Rasulullah SAW melarang seorang memakai, lelaki memakai kain sutra. Kata Rasulullah SAW, dibasuh ahli jannah, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa laki-laki di dunia pakai kain sutra, dia tidak akan pakai di akhirat. Wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa di dunia minum khamar, dia tidak akan minum khamar di mana? Di akhirat. Ya. Barang siapa man syariba fi aniyatil fiddati wa dhahab, maka dia, barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak, dia tidak akan minum dengan bejana tersebut di akhirat. Ini adalah tempat ujian di dunia ini, dan hendaknya kita semangat beramal. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, "Al-yauma 'amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal." Sekarang masih bisa beramal. Tidak ada hisab sekarang, antum silakan beramal. Nanti kalau antum sudah meninggal, tidak ada lagi amal, yang ada cuma apa? Hisab. Sebelum antum meninggal, sekarang antum lihat orang banyak meninggal di bawah papan kuburan. Siapa mereka dulu? Mereka dulu ada orang kaya, ada pejabat, ada bupati, ada jenderal, ada gubernur, ada presiden, ada orang miskin, ada pak ustadz, ada dai, ada pencuri, ada perampok, macam-macam. Sekarang mereka sudah tidak bisa apa-apa. Di antara mereka ada yang meninggal dengan meninggalkan harta yang banyak. Namun tidak bisa apa-apa, sudah di bawah papan kuburan. Antum sekarang masih hidup, masih bisa. Ingin hafal Quran masih bisa kalau bercita-cita. Ingin bangun masjid masih bisa kalau bercita-cita. Masih bisa, masih mungkin. Berhasil atau tidak kita enggak tahu, tapi kalau mungkin masih mungkin. Makanya saya ingatkan kepada ikhwan dan akhwat, ya jangan malas-malas. Antum masih hidup sekarang, sempat-sempatkan hafal juz amma. Malu sudah ngaji jenggotnya udah panjang, juz amma enggak hafal-hafal. Hafal juz amma. Kalau bisa hafal lagi 5 juz, alhamdulillah. Antum naik mobil murojaah Quran. Naik ke mana-mana murojaah Quran. Ada yang antum baca. Salat malam semangat karena banyak hafalan. Kalau enggak punya hafalan, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Ulang-ulang akhirnya malas salat malam. Kenapa itu terus yang dibaca? Maka saya bilang antum sekarang masih hidup, masih bisa. Apa susahnya hafal juz amma? Anak kecil aja bisa hafal apa? Juz amma. Maka sisihkan waktu antum untuk hafal juz amma. Kita masuk surga enggak usah terlalu banyak teori, praktek amalan. Yang butuh apa? Amalan. Mana amalannya? Maka jangan lupa Salat disertai dengan salat rawatib, salat ke masjid, laki-laki salat ke masjid, salat rawatib tiap hari harus baca Quran. Jangan banyak omong ikut pengajian tapi enggak pernah baca Quran. Yang dibaca Facebook terus ya. Dibaca WhatsApp terus. WhatsApp terakhir dilihat 2 menit yang lalu. Quran terakhir dilihat bulan lalu. Repot. Enggak usah banyak bangun malam, salat malam. Enggak sempat salat malam, Ustaz. Kerjaan saya banyak, sudah salat witir 5 menit apa susahnya? Saya enggak bisa bangun, Ustaz. Di mana enggak bisa bangun? Ente malas saja. Ente biasa tidur jam berapa? Jam 10 malam. Tinggal kurangi jam 10 kurang seperempat. Nanti bangun subuh kurang seperempat biasanya dari jadwal apa? Bangun. Apa susahnya? Tinggal rubah jadwal apa? Jadwal bangun tidur. Jadi maksudnya enggak usah kita banyak omong tentang yang penting beramal. Nanti beramal ada buktinya masuk surga karena Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga kalian dengan sebab amalan kalian. Dan Allah Maha Adil. Yang beramal banyak tidak sama dengan beramal sedikit. Ya. Makanya Allah sebutkan penyesalan orang-orang sudah meninggal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, ya dulu kenapa saya tidak beramal saleh waktu saya masih hidup. Ini penyesalan orang kafir. Tukang maksiat juga menyesal. Bahkan kata para ulama, orang bertakwa juga menyesal. Dia menyesal, ya Allah dulu saya berbakti, tapi kenapa saya kurang bakti saya. Ya Allah dulu saya baca Quran, tapi kurang baca Quran saya. Ya Allah saya dulu sedekah, tapi saya masih pelit-pelit. Ya Allah, dia menyesal. Seandainya dia masih bisa hidup, dia akan bersedekah dengan yang sesuai diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan banyak baca Quran. Dia akan banyak melakukan amal saleh, tapi sudah meninggal selesai. Yang ada tinggal apa? Hisab. Maka antum sekarang masih hidup, ya. Berusaha sisihkan waktu untuk beramal saleh. Dan ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berkesinambungan meskipun hanya apa? Sedikit. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang hadir Subhanahu wa taala kajian kita, dan mohon maaf saya tidak baca pertanyaan ya. Karena sudah larut malam ya. Jadi mudah-mudahan ini pertanyaan saya bawa pulang ya. Mungkin besok malam baru saya jawab atau waktu yang lain ya. Kalau sempat kejawab. Mohon maaf ya. Demikian saja. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penambah pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.